spesial buat teman-teman saya. Spesial buat teman-teman ya. Populer 12 TKR 4. Bu Supre, goyang. Bina Utama. Yang berbasis industri.